إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل adalah zat yang maha penyayang dan maha pemurah telah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya dan telah menyayangi mereka-mereka menyayangi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayang yang dia tidak pernah memberikan buat dirinya sendiri. Di saat orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam kebaikan, Allah lipat gandakan kasih sayangnya. Di saat seorang mukmin itu berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, Allah Azza wa Jalla juga membukakan kasih sayangnya untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ibadallah, tidak ada kewajiban bagi kita sebagai hambanya kecuali untuk banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah diberikan kepada kita dan atas limpahan kasih sayang yang telah dituangkan kepada kita. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang salah satu dari tabiat yang ada pada diri manusia seperti di dalam firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla punya sifat dan tabiat banyak berkeluh dan berkesah. Ibadallah, pernahkah kita merasa kalau kita pernah mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia? Pernahkah kita merasa mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, ya ibadallah? Dan pernahkah kita merasa mengeluhkan diri kita sendiri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengeluhkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita mencoba untuk mengkaji, karena di sana ada perbedaan antara orang arif, alim, berilmu dengan orang jahil, orang bodoh, terkait di dalam sikap mengeluh dan berkesahnya dia di dalam hidup ini. Di saat seseorang pernah berlalu di dalam hidupnya, mendapatkan ujian dan cobaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mencoba mencari belas kasihan manusia. Dia mencoba untuk mengeluhkan ketentuan dan keputusan Allah azza wa jalla kepada manusia itu, mengharapkan bantuannya, mengharapkan belas kasihannya, mengharapkan pembelaannya, mengharapkan perlindungannya. Maka ini adalah bentuk berkeluh kesahnya orang jahil, ya ibadallah. Mengeluhkan Allah azza wa jalla kepada manusia, sampai sebagian ulama ussalaf di saat dia mendengar seseorang mengeluhkan tentang kefakirannya, tentang hajatnya kepada manusia, ya ibadallah, mereka mengatakan, ulama ussalaf, ya hadza wallahi ma zidta ala ma syaqauta, demi Allah wahai ini, Anda tidak akan bertambah sedikit pun atas apa yang Anda keluhkan. Anda mengeluhkan zat yang maha penyayang kepada makhluknya yang tidak menyayangi kalian. Kata Allah, kata mereka, barakallahu fikum. Dengarkan baik-baik. Bagaimana salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in membimbing orang-orang setelahnya agar mereka jangan terjatuh di dalam perbuatan orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu, mengeluhkan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih terhadap dirinya, lalu mengeluhkannya kepada manusia yang tidak memiliki rahim, yang tidak memiliki kasih sayang. Oleh karena itu penyair mengatakan, jikalau Anda mengeluhkan diri Anda kepada Ibnu Adam, maka engkau telah mengeluhkan Ar-Rahim, yaitu Allah Azza wa Jalla yang penyayang, kepada yang tidak memiliki sifat Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, terkait dengan sifat mengeluh, ya ibadallah, ternyata dibahas oleh para ulama. Maka oleh karena itu, keluhannya orang yang arif, keluhannya orang yang berilmu, mengeluhnya orang yang berilmu, barakallahu fikum, adalah mengeluhkan semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup kita menjadi saksi. Kita tidak pernah akan lepas di dalam semua pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kejahatan dan kejelekan. Ternyata semua ini harus kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita sebutkan apa kiat yang diberikan oleh para pendahulu kita yang saleh untuk menyingkirkan sifat berkeluh kesah pada diri kita sendiri. Keluh kesahnya orang arif, orang yang berilmu, adalah mengeluhkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'raful arif, orang yang paling berilmu, maka mengeluh kesahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengeluhkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Apa barakallahu fikum? Betapa sering seseorang mendapatkan benturan di dalam hidup, mendapatkan musibah di dalam hidup. Maka Anda harus mengeluhkan diri Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan musibah yang sedang menimpa engkau, jangan-jangan kejelekan yang sedang menimpa engkau adalah merupakan ulah tangan engkau. Engkau keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla diri engkau sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah a'raful arifin. Orang yang paling berilmu adalah mengeluhkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bawahnya adalah mengeluhkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, an-nasu, manusia, di dalam hal berkeluh kesah ini ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah akhassuhum, yang paling jelek dan yang paling rendah adalah mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Betapa sering kita menjumpai sebuah ketentuan hidup yang kita tidak pernah akan bisa mengelak dan mampu mengelak darinya. Ya ibadallah, lalu engkau kemudian berusaha untuk mencari belas kasihan manusia, mencari penjagaan dan perlindungan dari manusia. Engkau kelah keluhkan keputusan Allah Azza wa Jalla terhadap diri engkau kepada manusia-manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak memiliki kemampuan dan yang tidak mampu menyayangi anda sebagaimana menyayangi Allah Azza wa Jalla menyayangi engkau. Maka ini adalah bentuk keluh kesah yang paling ahad, yang paling jelek, yang paling rendah, yang paling kotor, yang paling keji. Engkau mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, ya ibadallah. Wa a'laha, yang paling tinggi adalah engkau mengeluhkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mengeluhkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini adalah derajat berkeluh kesah yang paling a'laha, yang paling tinggi dalam perjalanan hidup manusia. Dia mengeluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sikap ini berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla tidak terlepas dari apa, seperti apa yang disebutkan oleh Allah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah, maka itu disebabkan karena ulah tangan kalian. Maka di saat seorang muslim dan muslimah menjadi orang yang berilmu di dalam hidup ini, maka dia akan mengeluhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengeluhkan dirinya kepada orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di bawahnya, al-wasatu, yang berada di pertengahan, tidak masuk kepada peringkat yang paling tinggi, mengeluhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak terjatuh kepada keluhan yang paling rendah dan hina, yaitu mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia, yaitu mengeluhkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah al-wasatu, di pertengahan, terkait dengan berkeluh kesah, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita belajar tentang diri kita sendiri. Mari kita mencoba mengenali diri kita sendiri. Mari kita mencoba untuk mempelajari diri kita sendiri. Mari kita mencoba untuk mendalami diri kita sendiri, untuk kemudian mengarahkan semua yang terkait dengan kehidupan ini, mengeluhkannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in telah mengajarkan kita, barakallahu fikum, mengeluhkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla seperti di dalam doa-doa mereka, mengadukan bahwa dirinya ini banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan perbuatan zalim, baik terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain, lalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tentang dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, baik bisa dia seorang diri, atau mungkin di hajalah ramai, atau mungkin bisa dia bertiga, atau berdua, barakallahu fikum. Dia ajukan semuanya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Ya ibadallah, kita kepingin menjadi orang yang lurus di dalam berkeluh kesah, yang kita arahkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di saat membahas tentang syakawah. Syakawah. Yaitu berkeluh kesah. Beliau mencabangkannya dari pembahasan At-tawakkulu ala Allahi Azza wa Jalla. Bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin. Maka ini adalah salah satu langkah yang pasti untuk melenyapkan sifat berkeluh kesah yang akan menjadi sifat orang-orang jahil, yaitu mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Maka engkau dan kita harus berhias dengan perhiasan tawakkulu alallahi azza wa jalla, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, terkait dengan persoalan tawakal kepada Allah yang akan membimbing dan mengarahkan sikap syakawah berkeluh kesahnya kita, agar jangan sampai terjatuh di dalam mengeluhkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia yang tidak memiliki apa-apa. Kita harus berhias dengan perhiasan at-tawakkulu ala Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawakal? Sidqu i'timadil qalbi Allahu azza wa jalla fi jalbil manafi'id dunyawi awil ukhrawiyyah. Tawakkal adalah sebuah sikap kejujuran yang ada di dalam hati dalam menyandarkan semua urusan, baik yang terkait dengan duniawi ataupun yang terkait dengan ukhrawi, akhirat kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tawakal itu ada dua bentuknya. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla terhadap semua yang terkait dengan urusan kehidupan duniawi. Di saat Anda ingin meraih dunia dan menggenggamnya, Anda harus bertawakal. Di saat Anda khawatir dan takut terhadap mara bahaya dan malapetaka yang akan menimpa, Anda harus bertawakal kepada Allah. Di saat engkau kemudian ingin mendapatkan atau khawatir dan takut untuk mendapatkan atau hilang dari genggaman engkau sesuatu dari bagian dunia engkau, maka engkau harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata beliau, yaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mengejar apa yang Allah cintai dan apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal imani wal yaqini wal jihadi wal da'wati, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bentuk yang kedua dan ini yang paling tinggi, yaitu engkau menyerahkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal engkau mencari cinta dan apa yang dicintai oleh Allah. Engkau mencari ridha Allah Azza wa Jalla, maka engkau harus menghiasi diri dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah. Maka wa'a'adzamu at-tawakkul, kata Imam Ibn Al-Qayyim sebelumnya, barang siapa yang bertawakal pada level yang kedua dalam urusan akhiratnya, dalam mengejar cinta Allah Azza wa Jalla dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjamin buatnya urusan yang pertama terkait dengan kehidupan duniawinya. Allahu Azza wa Jalla kafah. Allahu Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan kepadanya, ya ibadallah. Di saat dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, di saat dia mengejar cinta Allah, di saat dia mengejar ridhanya Allah Azza wa Jalla, mewujudkan iman, mewujudkan keyakinan di dalam berjuang dan berjihad di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan bukakan dan berikan jaminan kesempurnaan untuk mendapatkan yang pertama kaitannya dengan kehidupan duniawinya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa ya masyaral ibad, maka wa a'zam bentuk tawakal yang paling tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, fil hidayati, memasrahkan diri penuh dengan kejujuran di saat kaitannya dengan menjaga dan melindungi hidayah dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan hidayah, memelihara hidayah, melindungi hidayah, istiqamah di atas hidayah, itu butuh ketakwaan, tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ma'syaral muslimin, bahwa ini adalah peringkat tawakal yang paling tinggi, yaitu engkau memasrahkan semua yang terkait dengan hidayah yang engkau telah pegang, yang engkau telah dapatkan, yang engkau telah peroleh dari Allah Azza wa Jalla, menyerahkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau pasrahkan hidayah ini karena kehebatan engkau, karena kepintaran engkau di dalam bersilat lidah, karena kepintaran engkau di dalam berdusta, dan juga di dalam barakallahu fikum khianah. Jangan, bahwa hidayah ini kaitannya dengan Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, dia Allah Azza wa Jalla, tempat kita menyerahkan barakallahu fikum kaitannya dengan hidayah untuk mendapatkan penjagaan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan pemeliharaan di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Wasani yang kedua adalah at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jihadi ahli al-batil, di dalam menjihadi ahli al-batil, maka kita harus memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk memasang dan menghiasi diri dengan perhiasan tawakal di saat kita berbicara tentang ahlul bid'ah wal ahwa'i, orang yang menyimpang, orang yang berada di atas kebatilan, orang yang berada di atas kebid'ahan, wajib kita menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada khududun nafas, jangan ada kemauan dan kepentingan diri kita sendiri yang kita ingin peroleh, lalu kemudian seolah-olah kita gambarkan, meneriakkan kepentingan kebenaran, meneriakkan kepentingan al-haq, meneriakkan kepentingan agama Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai terjadi bahwa pembelaan engkau terhadap kebenaran dan bantahan engkau terhadap kebatilan, maka harus diwarnai dan harus dihiasi dengan tawakal engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang namanya orang menyuarakan kebenaran di saat kemudian merajalela kebatilan, kecuali Anda akan direndahkan, engkau akan dihinakan, engkau akan dicela, engkau akan dicaci maki, bahkan dihargakan nyawamu dan kehormatanmu. Memang itu adalah konsekuensi. Maka di saat engkau memperjuangkan kebenaran dan di saat engkau menyingkirkan kebatilan, maka engkau harus menyerahkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, di saat pertama kita berbicara tentang berkeluh dan berkesah, jangan salah berkeluh kesahnya. Kita mencari pembelaan dari manusia, kita mencari pembelaan dari manusia atau bangsa jin. Ini adalah kekeliruan yang sangat. Barakallahu fikum. Karena Allah yang sedang menguji engkau, Allah Azza wa Jalla yang sedang mencoba engkau. Maka arahkan, keluhkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Keluhkan kesalahan dan kekeliruan engkau, kezaliman yang kau perbuat kepada Allah Azza wa Jalla. Tunggu sebentar, Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuannya, akan memberikan pertolongannya, akan memberikan kekokohan untuk engkau terus menyuarakan kebenaran, walaupun mungkin engkau akan dibunuh oleh siapapun juga. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Faya ibadallah. Maka ini adalah tingkat dari at-tawakkulu, tawakkal yang paling tinggi. Dan yang ketiga, tajriyut tauhid, memurnikan ketauhidan, membutuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajriyut tauhid, memurnikan ketauhidan, membutuhkan barakallahu fikum tawakal yang paling tinggi kepada Allah. Di saat engkau berbicara selalu tentang akidah, tentang tauhid, mungkin ada yang mencela engkau, mungkin ada yang meremehkan engkau, mungkin ada yang kemudian memusuhi engkau. Maka sabarkan dirimu bahwa engkau telah berjuang sesuatu yang paling tinggi di dalam agama. Engkau telah mendasarkan hidup manusia di atas dasar yang kokoh dan tinggi. Sabarkan dirimu dan pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Faya ma'syaral muslimin, semoga Allah Azza wa Jalla terus melindungi kita di dalam hidup ini dari kejahatan diri-diri kita dan kejahatan amal yang kita lakukan dan perbuat, baik di saat sunyi atau di dalam keramaian. Itulah dia doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Semua kejahatan, semua apa yang kita jumpai dan nilai-nilai yang kita peroleh dalam kehidupan dunia ini, karena memang kejahatan yang ada pada diri kita, karena kejelekan dan kerusakan amal, inilah sesungguhnya yang paling berbahaya pada diri kita. Jadilah engkau orang yang pintar terhadap dirimu sendiri. Jangan berlagak pintar di hadapan orang lain, tetapi jadilah engkau orang yang paling pintar di hadapan dirimu sendiri. Engkau mengenali dia, engkau mengerti aib-aib engkau, engkau mengerti kesalahan-kesalahan engkau, engkau mengerti kekurangan-kekurangan engkau, engkau mengerti kelemahan-kelemahan engkau. Berarti engkau adalah orang yang paling pintar buat diri engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ibadallah, saya tutup dengan firman Allah Azza wa Jalla yang menggembirakan dan menyenangkan kita setelah membahas terkait dengan tawakal kepada Allah sebagai jawaban terhadap kekeliruan dan kesalahan di dalam berkeluh kesah di dalam hidup ini. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu." Barang siapa yang benar-benar memasrahkan semua yang terkait dengan hidup kehidupan duniawinya dan juga kehidupan akhiratnya kepada Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang akan memberikan kecukupan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa amitna 'alal islam wa sunnah. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa amitna 'alal islam wa sunnah Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.